dan mereka tidak mengetahui sedikit pun dari ilmu Allah kecuali apa yang Allah kehendaki, yang Allah ajarkan kepada mereka. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursi Allah Azza wa Jal mencakup langit dan bumi, meliputi langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Dan Allah tidak berat untuk memelihara keduanya, langit dan bumi. Wa huwal aliyyul azim. Dan dialah Allah zat yang maha tinggi lagi maha agung. Ayat ini ayat yang dikenal dengan nama apa? Ayat kursi. Dinamakan dengan ayat kursi karena ada penyebutan kursi dalam ayat ini. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursi Allah Azza wa Jal meliputi langit dan bumi. Dan kursi adalah salah satu makhluk dari makhluk-makhluk Allah Azza wa Jal yang lebih besar daripada langit dan bumi. Dan kursi adalah tempat kedua telapak kaki Allah Azza wa Jal. Ayat ini disebut dengan ayat kursi. Sekaligus ayat ini adalah ayat yang paling agung dari ayat-ayat Allah Azza wa Jal yang terdapat di dalam Al-Quran. Sebagaimana yang nanti akan dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Qala asy-syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala akhbara sallallahu alaihi wasallam anna hadhihi al-ayata a'zamu ayatil Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasannya ayat ini, ayat yang ke-255 dari surat Al-Baqarah, adalah a'zamu ayatin Qur'an, ayat Al-Qur'an yang paling agung, ayat Al-Qur'an yang paling utama, yaitu ayat kursi. Sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Ubay bin Ka'ab radiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya Abul Mundhir, atadri ayya ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Wahai Abul Mundhir, apakah engkau tahu ayat apa yang menurutmu paling agung? Ayat apa dari kitabullah yang menurutmu paling agung? Maka Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, ya Abul Mundhir, atadri ayya ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Wahai Abul Mundhir, apakah engkau tahu ayat dari Al-Quran yang paling agung? Setelah pertanyaan yang kedua, barulah sahabat Abul Mundhir, ya, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu ayat kursi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memegang dadanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu ya sambil berkata, wallah liyahnikal ilmu ya Abul Mundzir. Beliau mengucapkan selamat ya atas benarnya jawaban sahabat Abul Mundzir radhiyallahu taala anhu. Ini dalil yang menunjukkan bahwasannya ayat yang paling mulia, yang paling agung di dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Nah. Maka ketika kita mengetahui bahwasannya ayat kursi adalah ayat yang paling agung dari ayat-ayat Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quran, ya, maka tidak selayaknya kalau kita tidak menghafalnya. Nah, tidak pantas kalau kita meremehkannya. Ya. Membuang waktu kita untuk perkara yang lain. Dan tidak ada waktu untuk menghafalnya. Nah. Maka sudah seyogianya seorang mukmin yang mencintai kebaikan, yang ingin mendapatkan pahala yang besar dari Allah Azza wa Jal, ya, berusaha untuk menghafal ayat ini. Nah. Yang anak-anak kecil pun sudah hafal ayat ini, ya. Maka apalagi yang sudah besar, yang sudah dewasa. Sudah sepantasnya mereka menghafal ayat ini. Apalagi padanya terdapat keutamaan-keutamaan yang besar. Yang nanti akan kita sebutkan beberapa hadisnya tentang keutamaan membaca ayat ini. Ayat kursi. Ya. Maka adakah nah sekarang yang tidak hafal ayat kursi? Nah, mudah-mudahan gak ada ya, hafal semua. Hafal semua insya Allah ya. Nah, kalau belum hafal, segera menghafal. Ya. Karena ini ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran. Nah. Sehingga ketika ditanyakan ayat apa yang paling mulia di dalam Al-Quran, jawabannya adalah ayat kursi. Ayat yang ke-255 dari surat Al-Baqarah. Namun jika pertanyaannya surat apa yang paling mulia dari Al-Quran? Surat Al-Fatihah. Nah, kalau pertanyaannya surat, maka jawabannya surat Al-Fatihah yang paling mulia. Ya. Surat yang dibaca pada setiap rokaat sholat. Yang sholat tidak sah kecuali dengan membaca surat tersebut, yaitu surat Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Taib. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi mengkhabarkan bahwasannya ayat ini adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Kenapa limah tawat alaihi min ma'anit tauhid wal 'azamati wasi'ati sifati lil bari ta'ala. Ya. Karena ayat tersebut ya mengandung makna-makna tauhid. La ilaha illa huwa. Nah. Al-hayyul qayyum. Nah. Ila akhirih. Ayat tersebut mengandung makna-makna tauhid. Baik tauhid rububiyah. Ya. Atau tauhid uluhiyah. Ya. dan juga tauhid al-asma was sifat. Wal azamah, dan ayat tersebut mengandung azamah, keagungan Allah Azza wa Jal. Menyebutkan betapa agungnya Allah Azza wa Jal. Betapa besarnya Allah Azza wa Jal. Wasi'atis sifat lil bari ta'ala. Dan ayat tersebut mengandung luasnya sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jal. Fa'akhbaro annahu Allah, maka Allah mengkhabarkan bahwasannya dialah Allah, alladzi lahu jami'u ma'anil uluhiyah, yang miliknya lah semua makna uluhiyah, semua penghambaan, semua peribadahan. Hanya milik Allah Azza wa Jal. Hanya Allah yang berhak untuk mendapatkannya. Wa annahu la yastahiqqul uluhiyah wal ubudiyyata illa huwa. Dan bahwasannya tidak berhak mendapatkan ibadah dan penghambaan, ya, kecuali Allah Azza wa Jal. Nah, hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Fa'uluhiyatu ghairihi wa ibadatu ghairihi batilah. Maka sesembahan kepada selain Allah, beribadahan kepada selain Allah, ya, batilah, adalah sesembahan dan ibadah yang batil. Karena tidak berhak mendapatkan sesembahan dan tidak berhak mendapatkan ibadah kecuali Allah saja. Maka sesembahan kepada selain Allah dan peribadahan kepada selain Allah adalah sesembahan dan peribadahan yang batilah. Wa annahu al-hayyu alladhi lahu jami'u ma'anil hayatil kamilati minas sam'i wal basari wal qudrati wal iradati wa ghairiha minas sifatiz dzatiyah. Dan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala al-hayy, zat yang maha hidup, ya, alladhi lahu jami'u ma'anil hayatil kamilah, yang memiliki semua makna-makna kehidupan yang sempurna. Allah dialah yang maha hidup, yang memiliki semua makna-makna kehidupan yang sempurna. Minas sam'i, baik itu mendengar. Wal basari, atau melihat. Wal kudrah, kemampuan. Wal iradah, kehendak. Wa ghairiha minas sifati dzatiyah, dan yang selainnya dari sifat-sifat dzatiyah. Dari sifat-sifat dzatiyah Allah Azza wa Jal. Kama anna al-qayyum, sebagaimana al-qayyum, dialah Allah al-qayyum, ya, zat yang maha mengurusi, ya, baik mengurusi urusan Allah Azza wa Jal atau urusan-urusan makhluknya. Tadkhulu fihi jami'u sifatil af'al, masuk dalam nama ini, ya, atau masuk dalam sifat ini semua sifat-sifat af'al, semua sifat-sifat yang berupa perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jal. Li'annahu al-qayyum alladhi qama bi nafsihi, karena dialah Allah al-qayyum yang mengurusi urusannya sendiri, ya. Wastagna an jami'i makhluqatihi, yang tidak butuh kepada seluruh makhluknya. Nah, enggak butuh dibantu, enggak butuh ditolong, ya. Wa qama bi jami'il mawjudat, dan dialah Allah al-Qayyum yang mengurusi semua ada, semua yang ada. Semua al-mawjudat, semua yang ada, semua makhluk Allah Azza wa Jal, Allah lah yang mengurusinya. Fa'aujadaha, maka Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan al-mawjudat, makhluk-makhluknya. Wa'abqaha, dan Allah subhanahu wa ta'ala menetapkannya, menjadikannya dia hidup, ada makhluk tersebut karena Allah ciptakan. Wa amaddaha bi jami'i ma tahtaju ilaihi fi wujudiha, dan Allah subhanahu wa ta'ala membantunya dengan semua apa yang dibutuhkan oleh makhluk tersebut. Allah berikan kepadanya, Allah bantu makhluknya apa yang dia butuhkan. Fi wujudiha, dalam keberadaannya. Wa baqaiha, dan dalam kehidupannya, menetapnya dia di dunia ini. Wa min kamali hayatihi wa qayyumiyatihi annahu la ta'khudhuhu sinah ay nu'as, dan di antara bukti kesempurnaan hayat, ya, kehidupan Allah Azza wa Jal, ya, dan sifat mengurusinya Allah Azza wa Jal, ya, annahu, bahwasannya Allah Azza wa Jal la ta'khuduhu sinah, Allah tidak mengantuk, ainu as, ya, Allah tidak tertimpa sifat mengantuk. Nah, maka bagaimana yang mengantuk harus mengurusi, nah, semua urusan. Ya. Maka di antara kesempurnaan sifat hayat Allah Azza wa Jal, ya, sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha hidup dan maha mengurusi, ya, maka la ta'khudhu sinah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengantuk. Ya. Wala naum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak tidur. Ya. Allah tidak ditimpa dengan sifat tidur. Li'anna sinata wa nauma innama ya'rudani lil makhluk. Karena as-sina wa naum, mengantuk dan tidur, itu hanyalah menimpa kepada makhluk. Alladhi ya'tarihi ad-da'fu wal ajzu wal inhilal, yang makhluk itu memang disertai dengan sifat da'f, lemah, ya, ajz, ya, sama lemah, inhilal juga lemah, ya. Wala ya'rudani lidzil 'azmati wal kibriya'i wal jalal, sehingga dua sifat tersebut, mengantuk dan tidur, ya, tidak menimpa kepada zat yang memiliki azamah, keagungan, wal kibriya, kesombongan, wal jalal dan kemuliaan, yaitu Allah Azza wa Jal. Wa akhbaro annahu malik, maliku jami'i ma fis samawati wal ard. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwasannya Allah yang memiliki atau menguasai semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Semua milik Allah Azza wa Jal. Fakulluhum abidun lillah mamalik. Semuanya adalah hamba Allah Azza wa Jal. La yakhruj ahadun minhum an hadat tawr. Tidak ada seorang pun dari mereka, dari makhluk, yang keluar dari tingkatan ini. Itu makhluk, sebagai makhluk. Tidak ada satupun dari mereka yang keluar dari derajat ini, derajat sebagai makhluk. Nah, semuanya makhluk Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Tidaklah semua yang ada di langit dan yang di bumi kecuali akan datang kepada Allah Azza wa Jal abadan, sebagai seorang hamba. Fahuwal maliku li jami'il mamalik. Dialah Allah raja untuk seluruh kerajaan. Wa huwa alladhi lahu sifatul mulki wat tasarrufi was sultan wal kibriya. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat al-mulk, raja, wat tasarruf, memiliki sifat mengatur, was sultan, menguasai, wal kibriya, dan sifat sombong. Dan seterusnya. Dari sifat-sifat yang agung dan mulia, lagi tinggi dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa min tamami mulkihi annahu la yashfa'u 'inda ahadun illa bi'idznihi. Dan di antara bukti sempurnanya kerajaan Allah Azza wa Jal, ya, dan kekuasaan Allah Azza wa Jal adalah la yashfa'u 'inda, tidak dapat memberi syafaat di sisi Allah seorang pun, ya, illa bi'idznih, kecuali dengan izin Allah. Nah, tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah Azza wa Jal kecuali dengan izin Allah Azza wa Jal. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Nah. Fa kullul wujaha wasyufa'a 'abidun lahu mamalik. Semua para wujaha, orang-orang besar, para tokoh, orang-orang terhormat, wasyufa'a, dan para pemberi syafaat, semuanya 'abidun lahu. Semuanya adalah hamba Allah Azza wa Jal. Mamalik, hamba Allah Azza wa Jal. La yakdimuna ala syafaatin hatta ya'dana lahum. Mereka semua tidak dapat memberi syafaat, kepada seorang pun sampai Allah Subhanahu wa taala mengizinkan mereka untuk memberi syafaat. Allah berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'a, lahu mulku samawati wal ard." Katakan kepada mereka, lillahi syafa'atu jami'a. Sesungguhnya syafa'at semuanya hanya milik Allah saja. Lahu mulku samawati wal ard. Dan hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Wallahu la ya'dhanu li ahadin an yashfa'a illa fi man irtada. Dan Allah tidak memberi izin kepada seorang pun untuk memberi syafa'at kecuali kepada orang yang Allah ridhai. Wala yartadi illa tauhidahu wattiba'a rusulih. Dan Allah tidak ridha kecuali apa? Tauhidullah. Allah tidak ridha kecuali jika dia adalah orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jal, wattiba'a rusulih, dan orang yang mengikuti rasulnya. Faman lam yattasif bihadzal falaysa lahu fi syafa'atin nasib. Maka barang siapa yang tidak tersifati dengan sifat ini, bertauhid dan mengikuti rasulnya, nah, tidak tersifati dengan sifat ini, maka dia tidak mendapatkan bagian syafaat. Karena syafaat, nah, hanya untuk orang-orang yang bertauhid, yang mengikuti rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ada cetakan lain? Coba pinjam cetakan lain. Masih berbeda ya penjelasannya. Nah. Di dalam cetakan yang lain, Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyebutkan hadhil ayatul karimatu a'zamu ayatil Qur'an. Ya, semakna ya, cuman beda lafaz tadi. Ayat yang mulia ini adalah ayat Al-Qur'an yang paling agung. Wa afdaluha wa ajalluha. Dan ayat yang paling utama dan paling mulia. Wa dzalika limastamalat alaihi minal umuril adzimah wasifatil karimah. Yang demikian karena ayat tersebut mengandung perkara-perkara adzimah, ya. Perkara-perkara yang besar. Wasifatil karimah, dan juga menyebutkan sifat-sifat Allah yang mulia, ya. Falihadza kathuratil ahadits fit targhib fi qira'atiha. Oleh karena ini banyak hadis-hadis yang menganjurkan, memerintahkan untuk membacanya, membaca ayat kursi. Wa ja'liha wirdan lil insan fi awqatihi. Dan hadis-hadis yang menganjurkan untuk menjadikan ayat kursi ini sebagai wird, sebagai zikirnya. Wirdan lil insan, zikir untuk manusia atau untuk seseorang. Fi awqatihi, pada waktu-waktunya. Sabahan wa masaan, yaitu di waktu pagi dan petang. Terdapat hadis yang sahih bahwasanya di antara zikir-zikir pagi dan petang adalah membaca ayat ayat kursi. Wa inda naumihi, dan juga ketika hendak tidur. Juga disunahkan membaca ayat kursi. Wa adbari shalawatil maktubat, dan juga setelah selesai melaksanakan salat-salat wajib, salat lima waktu. Nah, terdapat dalil-dalil yang sahih dalam masalah ini, ya. Adapun tentang keutamaan membaca ayat kursi ini setelah salat lima waktu adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illal maut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca ayat kursi pada setiap selesai salat wajib, lam yamna'hu min dukhulil jannah, maka tidak menghalangi dia untuk masuk ke dalam jannah illal maut, kecuali kematian. Artinya keutamaan membaca ayat kursi setelah selesai salat wajib, ya, adalah dukhulul jannah, ya, masuk ke dalam jannah. Ini diantara amalan-amalan, ya, yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam jannah, membaca ayat kursi setiap selesai sholat lima waktu. Nah, maka tidak sepantasnya, nah, seorang muslim mengabaikan atau meremehkan dikir-dikir ini setelah selesai sholat. Nah, sempatkan waktu berdikir, ya, setiap selesai sholat. Nah, diantaranya dikir ini, membaca ayat ayat kursi. Nah, jangan sampai lalai, ya, ataupun terlewatkan dari keutamaan yang besar, di mana membaca ayat kursi setiap selesai sholat lima waktu, ya, balasannya adalah masuk ke dalam jannah. Nah, dan ini kabar gembira tentunya bagi orang-orang yang beriman. Adapun keutamaan membaca ayat kursi, ya, sebelum dia tidur, ya, adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tentang kisah Abu Hurairah dengan siapa? Dengan orang yang mencuri harta zakat Ramadan. Nah, ya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu diberi amanah untuk menjaga naam harta zakat Ramadan. Kemudian ada yang datang. Nah, kemudian mengorek-ngorek makanan tersebut, ya, mengambil makanan tersebut. Ya. Maka karena dia tidak izin, ya, maka ditangkap oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau mengatakan, demi Allah, aku akan laporkan engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini mengatakan, saya ini lagi butuh, saya ini punya keluarga, saya miskin, nah, dan seterusnya. Ya, karena nah melas seperti ini, ya, maka sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala enggak tega, ya. Maka dilepaskanlah orang ini. Nah. Kemudian di pagi harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, nah, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal barihah? Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya. Nah. Maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia na'am bilang begini dan begitu, ya, lagi butuh, miskin, punya keluarga dan seterusnya, sehingga aku lepaskan ya Rasulullah. Nah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am. Ama innahu qad kadzabaka wa sayu'ud." Sesungguhnya dia itu telah mendustaimu dan dia nanti malam akan balik lagi. Nah. Tentunya ini apa? Salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian, beliau mengetahui na'am apa yang akan datang, ya, nanti malam karena ada wahyu. Nah. Beliau mengetahui karena ada wahyu dari Allah Azza wa Jal. Ya. Jadi Allah mengetahui apa yang Allah beritahu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Melalui malaikatnya Jibril alaihi salatu wasallam. Kemudian terjadilah na'am hal yang serupa, ya. Dia ngambil makanan lagi, ya, kemudian ditangkap lagi oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian dia mengeluh lagi, ya. Nah, mengatakan bahwasanya saya lagi butuh ini dan itu dan seterusnya, sehingga Abu Hurairah pun melepaskan lagi. Nah, dia lepaskan lagi, paginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, ya. Nah, sama seperti na'am lafa tadi, ya. Dia telah mendustaimu dan dia akan datang lagi. Nah. Maka terjadilah yang ketiga kalinya. Yang ketiga kalinya, ya, dia melakukan lagi. Ya, sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan kembali. Ya. Tapi Abu Hurairah radhiyallahu taala telah bertekad untuk apa? Nah, menangkapnya. Dan melaporkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah yang ketiga kalinya, kemudian dia ditangkap lagi, ya. Kemudian diancam akan dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, kemudian dia mengatakan bahwasannya saya demikian dan saya tidak akan kembali lagi, ya. Nah, bahkan dia mengatakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Da'ni uallimuka kalimat yanfa'uka Allah biha." Nah. Ya, biarkanlah aku mengajarkan engkau satu kalimat, ya, yang Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat kepadamu dengan kalimat tersebut. Nah. Itu orang ini akan mengajarkan satu kalimat yang dengannya Allah memberi manfaat kepadanya. Pada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian dia berkata, "Idza awaita ila firasyik faqra ayatal kursi." Apabila engkau hendak tidur di ranjangmu, di tempat tidurmu, ya, maka bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhiril ayat. Fa innaka lan yazala 'alaika minallahi hafiz wa la yaqrabannaka syaitan hatta tusbih. Sesungguhnya akan senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjagamu dan syaitan tidak akan mendekatimu sampai pagi. Nah, karena telah mengajari na'am ya ilmu ini ya, atau zikir ini, kalimat ini, maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu melepaskan lagi. Nah, ya, setelah pagi harinya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Hurairah, "Ma fa'ala sirukal barihah?" Ya, pertanyaan yang sama, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Nah, maka Abu Hurairah menjelaskan. Dia datang lagi, dia mencuri lagi, tapi dia mengajarkan kalimat-kalimat. Nah, yang katanya kalimat tersebut jika dibaca sebelum tidur, ya, jika dibaca ketika hendak naam tidur, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaganya dan syaitan tidak akan mendekatinya sampai pagi. Nah. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya? Kata beliau, "Amma innahu qad shadaqaka wa huwa kadzub." Sesungguhnya dia telah benar. Nah, padahal dia adalah pendusta. Nah, padahal dia adalah pendusta. Ta'lam man tukhatibu mundu thalath layalin ya Abu Hurairah? Apakah kau tahu siapa yang bicara denganmu selama tiga malam ini wahai Abu Hurairah? Qala la, Abu Hurairah menjawab tidak. Dzaka syaitan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah syaitan. Nah, di syaitan. Nah, ya, tiga hari berturut-turut mendatangi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, hendak mencuri harta zakat Ramadan. Nah, kemudian ya, di kali yang ketiga dia mengajari kalimat tadi tentang keutamaan membaca ayat kursi sebelum tidur. Apa keutamaannya? Allah akan menjaganya, ya, dan syaitan tidak akan dapat mendekatinya sampai pagi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dia telah benar, artinya na'am, keutamaan ini benar. Nah, bahwasanya ayat kursi jika dibaca sebelum tidur, maka orang yang bacanya sebelum tidur akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dan syaitan tidak akan mendekatinya sampai pagi. Nah. Wa huwa kadzub, padahal syaitan adalah pendusta. Nah. Maka karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan, ya, maka kita pun membenarkannya. Nah, ya. Sehingga kita mengambil ilmunya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, menyetujui apa yang diucapkan oleh syaitan tadi. Ini diantara keutamaan membaca ayat kursi jika dibaca sebelum tidur, ya. Maka jangan sampai kita lalai dari membacanya sebelum tidur, ya. Di samping membaca bismika Allahumma amutu wa ahya, ya, juga membaca apa? Ayat kursi. Nah, juga membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali dan takbir 34 kali. Atau dikir-dikir sebelum tidur yang lainnya. Nah, sehingga ketika dia tidur dalam penjagaan Allah Azza wa Jal dan syaitan tidak akan dapat mendekatinya sampai pagi. Nah. Taib, masih panjang penjelasan ayat kursi, ya. Dan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.